Wis nasibe kutu koyok ini. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mure ngomongane sengang. Kutu tak terima bojo ku pancen kalah. Terima kasih.